Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Gagar Kalong Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, Albayan Cianjur, Radio Rai Padang, para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, dan radio-radio lain yang tidak bisa kita sebut semuanya, baik yang menyiarkan ini secara langsung atau secara tunda. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan kitab Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah membahas bab bahwa tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali kalau yang dimintanya itu adalah surga, karena wajah Allah terlalu mulia untuk diminta dengan menyebut wajah Allah kalau yang dimintanya urusan dunia. Itu sudah selesai pada pertemuan lalu. Kita masuk ke bab baru, bab maja'a fil lau, bab yang menjelaskan tentang lau. Lau ini huruf, artinya adalah seandainya. Tapi di dalam judul bab ini, muallif atau pengarang menggunakan alif lam, bab maja'a fi al-law. Padahal huruf alif lam dalam bahasa Arab tidak bisa masuk kecuali kepada isim. Isim itu kata benda. Kalau fi'il atau kata kerja atau huruf, tidak boleh dimasuki alif lam. Tapi kenapa di sini lau yang merupakan huruf dimasuki oleh alif lam? Karena yang dimaksud adalah melafadzkan kata-kata lau. Jadi yang dimaksud lafaz lau, bukan lauknya itu sendiri. Bab yang menjelaskan perkataan lau atau seandainya. Judul ini tidak menghukumi boleh tidaknya mengatakan kata-kata seandainya. Haram atau tidak, terlarang atau tidak. Tapi dibiarkan terbuka, maftuh. Kenapa? Karena kata-kata lau bisa digunakan dengan atau dalam kalimat yang menyebabkan terlarang menggunakan kata-kata lau tersebut, bisa juga dibolehkan. Dan ini ada rincian. Pertama, kalau lau digunakan, kata-kata seandainya ini digunakan untuk menggugat syariat, mengkritik syariat, maka ini haram. Sebagaimana orang-orang munafik oleh Allah dijelaskan ketika terjadi perang Uhud, pasukan munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay berjumlah sepertiga dari jumlah pasukan kaum muslimin secara keseluruhan, itu pulang lagi di tengah jalan. Jadi tidak ikut perang Uhud karena mereka sudah menghitung mereka akan kalah di dalam peperangan ini. Kemudian ketika terjadi perang Uhud, menyebabkan 70 orang atau lebih dari kaum muslimin gugur sebagai syuhada, padahal ketetapan perang Uhud itu adalah ketetapan syariat, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus mereka tetap perang, menyongsong musuh di bukit Uhud. Sedangkan Abdullah bin Ubay tidak setuju. Makanya Abdullah bin Ubay beserta pasukan munafikinnya pulang kembali. 2/3 kaum muslimin tetap berlanjut ke medan Uhud. Akhirnya gugur 70 orang atau lebih. Maka orang munafik itu pun mengkritik syariat ditetapkannya perang Uhud. Mereka berkata, "Lau ata'una ma qutilu." Seandainya mereka mentaati kami menurut kepada pendapat kami, pendapat pribadi orang-orang munafik, maka mereka itu tidak akan terbunuh di medan perang itu. Ucapannya mengisyaratkan pendapat mereka lebih baik daripada ketetapan syariat. Jadi perkataan seandainya kaum muslimin ikut pendapat kami, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Seandainya kaum muslimin tidak mengikuti syariat, maka mereka tidak akan terbunuh. Maka ucapan kata-kata seandainya yang seperti ini dalam rangka menggugat ketetapan Allah yang syar'i, itu haram hukumnya dan bahkan bisa sampai kepada kekufuran. Ini yang pertama. Penggunaan kata-kata seandainya yang terlarang adalah mengatakan seandainya dalam rangka menggugat atau mengkritik syariat. Contoh lain, umpamanya kita merasa kerepotan dengan sholat 5 waktu, terutama zuhur dan asar di saat jam-jam kerja. Terus berkata seandainya sholat itu cukup 2 kali aja pagi dan sore, niscaya kita tidak akan kerepotan begini. Kata-kata seandainya seperti itu menggugat syariat dan itu haram. Seandainya saum itu jangan sebulan penuh, terlalu berat. Seandainya cuma seminggu saja, niscaya kita enggak akan keberatan. Itu juga haram. Karena kata-kata seandainya tersebut digunakan untuk menggugat syariat, untuk mengkritik syariat. Ini yang pertama. Kedua, menggunakan kata-kata lau atau seandainya dalam rangka menggugat takdir, maka ini juga tidak boleh. Takdir yang sudah terjadi tidak mungkin diulang, tidak mungkin kita memundurkan waktu untuk mengulang kembali peristiwa itu agar bisa dirubah, mustahil. Itu takdir Allah yang sudah terjadi. Kemudian kita menggugatnya dengan mengatakan kata-kata seandainya. Maka mengatakan seandainya dalam rangka menggugat takdir juga tidak boleh. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran 156. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menyerupai orang-orang kafir. Mereka berkata, orang-orang kafir itu, ya, janganlah kalian menyerupai seperti orang kafir. Mereka berkata kepada ikhwan-ikhwannya, yang ikhwannya tersebut bepergian di muka bumi atau mengikuti peperangan. Jadi sebagian kaum muslimin pergi ke medan perang. Sebagian ada yang mati gugur di medan perang. Orang-orang munafik itu tidak ikut ke dalam peperangan tersebut. Lalu setelah perang usai, banyak di kalangan kaum muslimin yang gugur sebagai syuhada. Orang-orang munafik berkata, seandainya mereka duduk bersama kami di sini, tidak ikut ke medan perang, niscaya mereka tidak akan mati dan tidak akan terbunuh. Itu menggugat takdir. Karena itu sudah terjadi. Kaum muslimin sudah perang, ada yang mati, ada yang terbunuh, itu sudah terjadi. Digugat oleh orang munafik. Seandainya mereka yang mati itu diam bersama kami di sini, enggak ikut perang, niscaya mereka enggak akan mati dan tidak akan terbunuh. Perkataan seandainya di dalam kalimat tersebut juga terlarang alias haram, karena itu menggugat takdir. Contoh, dalam kehidupan realita yang kita alami sekarang, umpamanya kita mau bepergian, tapi kok males ya. Lalu ada kawan nyamper, yuk kita pergi ngaji mumpung ada kajian. Saya bonceng deh. Akhirnya dengan malas dia ikut dibonceng oleh kawannya, ternyata di tengah jalan mengalami kecelakaan, jatuh atau keseruduk beca umpamanya. Lalu orang yang dibonceng tadi mengatakan, seandainya kita tidak pergi, niscaya kita tidak akan celaka. Itu kata-kata seandainya yang menggugat apa? Takdir yang sudah terjadi. Haram, terlarang, tidak boleh. Karena itu perbuatan yang membuka amalan setan sebagaimana nanti akan kita jelaskan hadisnya. Itu yang kedua, menggunakan kata-kata lau atau seandainya yang terlarang adalah menggunakan kata lau dalam rangka menggugat takdir. Ketiga, menggunakan kata seandainya lin nadam wa tahassur untuk mengungkapkan penyesalan dan ungkapan merasa rugi, merasa dirugikan. Ini juga haram. Tidak boleh. Karena apa? Karena segala sesuatu yang membuka pintu penyesalan dan kesedihan itu terlarang secara syar'i. Menyesal mengakibatkan jiwa merasa sedih, dan kesedihan adalah buruk, dilarang oleh Allah. Allah menyatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'min. Jangan kalian merasa hina dan jangan bersedih. Jadi sedih ini tidak ada manfaatnya. Enggak boleh kita bersedih. Makna enggak boleh bersedih adalah tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa mengundang kesedihan. Mengingat-ingat kisah-kisah lama yang menyedihkan itu enggak boleh. Dan menyesal itu mengundang perasaan sedih. Padahal Allah Azza wa Jalla menginginkan kita senang, bahagia dan lapang dada. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nanti kita akan bahas, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'tu kadza lakana kadza fa inna law taftahu 'amala syaitan. Bersungguh-sungguhlah kamu ya untuk meraih sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan minta tolonglah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu bersikap lemah. Apabila ada suatu musibah yang menimpa kamu, Jangan sekali-kali berkata, seandainya tadi aku begini, niscaya akan terjadi begini, begini, dan begini. Gak boleh kalau terjadi musibah menimpa kita, kita jangan menggugat kejadian yang sudah terjadi tadi dengan pengandaian. Coba seandainya tadi kita gak begini, ini saya tidak akan kejadian seperti ini. Ini gak boleh. Karena perkataan seandainya itu bisa membuka amalan setan. Contoh, seseorang ingin membeli sesuatu yang kelak dia akan jual lagi. Dia menyangka itu akan menguntungkan. Sesuatu yang dia beli itu sedang murah, diduga besok lusa naik harganya dan keuntungannya berlipat. Tapi ternyata jauh dari perkiraan. Harga barang yang sekarang kita beli murah itu esok lusa tambah murah, enggak laku. Rugi. Akhirnya dia menyesal lalu berkata, seandainya kemarin saya tidak membeli barang ini, niscaya saya tidak akan mengalami kerugian seperti ini. Ini tidak boleh. Ini penyesalan, ini ungkapan kerugian dan ini terlarang. Tapi banyak sekali orang yang mengatakan seperti itu. Ini yang ketiga, menggunakan kata-kata lau atau seandainya yang terlarang adalah mengungkapkan penyesalan dan kerugian. Keempat, menggunakan kata-kata lau dalam rangka berhujjah dengan takdir dalam melakukan kemaksiatan. Seseorang umpamanya terjerumus ke dalam kemaksiatan lalu ditegur. Dia berhujjah dengan takdir, seandainya ini bukan takdir Allah, niscaya saya tidak akan bermaksiat. Maksiat saya ini takdir Allah. Ini terlarang. Tidak boleh seolah-olah melegitimasi kesalahan dengan beralasan takdir Allah. Terlarang. Sebagaimana perkataan orang-orang musyrik. Mereka menyadari perbuatan syiriknya mereka lakukan, tapi mereka itu berhujjah, ini takdir Allah atas diri kami. Ketika mereka menyembah berhala lalu ditegur, mereka bilang, ini kehendak Allah atas kami. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am 148. Allah berfirman, lau sya'allah ma asyrakna. Kata Allah, berkatalah orang-orang musyrik, seandainya Allah menghendaki, maksud menghendaki di sini kehendak kauniyah, takdir. Seandainya Allah mentakdirkan kami untuk tidak syirik, niscaya kami tidak akan berbuat syirik. Lau sya'allah ma asyrakna, seandainya Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan berbuat syirik. Jadi syirik kami ini kehendak Allah. Syirik kami ini takdir Allah, kata mereka. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 20 mereka berkata, lau sya'arrahman ma abadnahum, seandainya Allah yang maha rahman menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah berhala-berhala ini. Dari ucapannya mereka mengatakan, kami menyembah berhala ini atas kehendak Allah, takdir Allah, Allah yang mentakdirkan. Jangan menyalahkan kami. Jadi mereka berhujjah dengan takdir Allah untuk melegitimasi kesalahan mereka, perbuatan syirik mereka, dan ini batil, ini haram. Tidak boleh seseorang menggugat atau menjadikan takdir Allah sebagai hujah atas maksiat yang dilakukannya dengan mengatakan kata-kata seandainya. Seandainya Allah tidak mentakdirkan saya maksiat, niscaya saya tidak akan bermaksiat. Sudah, jangan pojokkan saya dengan kemaksiatan. Ini takdir Allah atas saya. Itu tidak boleh, terlarang ya. Inilah yang keempat, yang juga terlarang. Kelima, menggunakan kata-kata lao atau seandainya untuk mengangan-angankan sesuatu. Hukumnya bisa boleh, bisa tidak boleh. Tergantung apa? Tergantung isi angan-angannya. Kalau angan-angannya baik, maka dibolehkan dan itu baik. Kalau angan-angannya buruk, maka terlarang. Tidak boleh mengangan-angankan keburukan. Sebagaimana kisah yang pernah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Ketika ada seseorang yang miskin, dia Muslim yang taat, dia melihat ada saudaranya yang kaya raya. Saudaranya yang kaya raya ini baik, dermawan. Kekayaannya dia gunakan untuk kebaikan. Menyanturi fuqara, masakin, para du'afa, para anak yatim. Dipakai untuk membiayai kemaslahatan umum, untuk jihad di jalan Allah, untuk membangun masjid dan seterusnya. Kelihatan begitu menyenangkan kehidupan orang ini, kaya dan dermawan. Pasti banyak yang suka, pasti banyak yang mencintai, dan pasti banyak pahalanya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kehidupannya itu begitu menyenangkan dan menggiurkan. Lahirnya, batinnya, dunianya, akhiratnya. Lalu orang Muslim yang fakir melihat orang kaya dermawan itu, menyatakan lau anna li malan la amiltu bi amali fulan, seandainya aku pun punya harta, niscaya aku pun akan mengamalkan seperti yang diamalkan oleh si fulan ini nih. Artinya aku pun akan nyumbang masjid, menyantuni fuqara, masakin, memberi bantuan, pertolongan kepada du'afa, kepada anak-anak yatim, kepada janda-janda tua yang sudah tidak bisa mencari nafkah. Akan aku jamin, masjid akan aku bangun, pesantren akan aku dirikan. Nah, ini mengangan-angankan kebaikan. Seandainya saya kaya, niscaya saya akan menderma. Apakah ini angan-angan yang baik apa yang buruk? Yang baik, maka ini baik dan boleh. Kata Nabi SAW, fahuwa bin niyatihi fa'ajruhuma sawa. Maka dia dapat pahala dengan niatnya, dan dia memperoleh pahala yang sama dengan pahala orang kaya yang dermawan tadi. Asal ini bukan basa-basi semata-mata. Dia sudah buktikan dia ini rajin menderma. Dia punya uang 50 ribu, dia keluar 10 ribu untuk infak dan sedekah. Dia punya uang 100 ribu, dia keluarkan 20 atau 30 ribu untuk infak dan sedekah. Berapapun uang yang dia miliki, kalau ada kencleng lewat di masjid, dia cegat dulu itu kencleng, dia keluarkan dompet, ambil sebagian, masukin. Tidak pernah tidak. Karena itulah ciri orang bertakwa. Hatta seandainya uangnya pas-pasan atau bahkan kurang-kurangan, infaknya tetap jalan. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'. Ciri orang bertakwa itu orang-orang yang selalu berinfak, baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, dalam keadaan kaya atau dalam keadaan tak punya. Bisa infak dengan apapun, sekalipun dengan tenaga, sekalipun dengan doa, nasihat, ide, bahkan infak dan sedekah juga bisa dengan cara memberi maaf kepada setiap orang yang bersalah kepada dirinya. Bila memang dia tidak punya harta untuk diinfakkan. Oleh karena itulah maka orang yang seperti ini berangan-angan. Seandainya saya kaya, punya banyak duit, saya pun akan beramal seperti amalan si fulan yang dermawan. Maka orang ini memperoleh pahala yang sama dengan orang yang hartawan dan dermawan tadi. Sebaliknya, ada seorang muslim yang fakir, yang miskin. Melihat ada orang lain yang kaya raya, tapi kekayaannya digunakan untuk maksiat. Umumnya kemaksiatan menyenangkan, membuat orang itu happy, senang, riang, gembira, bahagia sesaat, semu. Orang kaya itu kemana-mana pakai mobil atau kendaraan termewah. Kalau sekali tidur di hotel yang termewah, sekali makan mencari restoran termewah. Kemana-mana selalu dikerubuti sama perempuan-perempuan yang bisa dibeli. Kelihatan hidupnya menyenangkan, senang sesaat, senang yang semu, senang yang berisiko. Risikonya dimurkai oleh Allah, diazab kelak oleh Allah bila tidak tobat dari hal itu, ya. Tapi si orang miskin tadi hanya melihat aspek lahiriah, aspek duniawi dari kehidupan orang itu. Akhirnya dia kabita. Kabita itu apa? Tertarik, teriming-iming, ingin hidupnya kayak dia. Lalu dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Seandainya aku pun punya harta seperti dia, aku pun akan bersenang-senang seperti dia. Akan bermaksiat seperti dia. Karena maksiat dengan kekayaan itu menyenangkan. Dosa tidak? Dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Maka dia akan dibalas sesuai dengan niatnya dan fa ithmuhu masawa. Fa wizruhu masawa. Dosanya juga sama. Mengangan-angankan keburukan terlarang. Dan mengangan-angankan pasti menggunakan kata-kata apa? Seandainya, seandainya saya ganteng seperti dia, mungkin setiap kota saya akan punya tempat persinggahan. Itu maksiat, dan mengatakan kata-kata seandainya seperti itu adalah haram, terlarang dan tidak boleh, ya. Jadi menggunakan kata-kata seandainya untuk mengangan-angankan sesuatu bisa boleh, bahkan baik kalau isi angan-angannya baik. Tapi bisa haram terlarang kalau isi angan-angannya sesuatu yang buruk. Inilah yang kelima. Keenam, menggunakan kata-kata lau atau seandainya fil khabaril mahab. Murni dalam rangka mengabarkan, menginformasikan kejadian yang sudah lalu. Maka ini boleh. Contoh, lau hadartu dars lastafadtu. Seandainya, ini murni, aku menghadiri sebuah kajian, sebuah pengajian. pasti aku akan bisa mengambil manfaat dari kajian tersebut. Jadi mengabarkan sebuah peristiwa yang memang umumnya seperti itu. Seandainya kita menghadiri sebuah kajian dari ustaz yang lurus ilmunya, layak untuk diambil ilmunya, maka pasti kita akan memperoleh faedah yang banyak. Termasuk menginformasikan kejadian yang telah lalu dalam rangka memberikan informasi semata-mata. Tidak ada unsur gugatan terhadap takdir, terhadap syariat, tidak ada penyesalan, dan seterusnya. Contoh, kita ada di pinggir kolam. Tiba-tiba ada anak kecil nyebur, kerbek-kerbek tenggelam. Dan kita bisa berenang. Kita loncat, dan tidak ada orang lain di sana, kecuali kita. Kemudian kita ambil anak itu, kita selamatkan ke pinggir, dan anak itu selamat. Lalu kita mengatakan, seandainya saya tidak menyelamatkan anak itu, niscaya anak itu akan mati. Ini perkataan seandainya dalam rangka memberikan kabar, informasi tentang apa yang sudah terjadi. Tidak menggugat takdir, tidak menggugat syariat, tidak ada unsur penyesalan. Murni hanya mengabarkan kejadian yang sudah terjadi. Itu dibolehkan. Kita sedang nyetir mobil, konsentrasi, mobilnya juga bagus, remnya pakem, kecepatan rendah, paling 30 atau 40 km per jam. Tidak ngebut kalau segitu kan. Tiba-tiba ada anak nyebrang, enggak pakai lampu sen lagi anak itu, enggak pakai apa, tiba-tiba lari. Kita rem sedikit, 5 cm sebelum ketubruk berhenti, anak itu selamat. Kita katakan, seandainya tidak saya rem, niscaya anak itu tertabrak. Ini mengatakan kata-kata seandainya. Apakah seandainya di sana menggugat takdir? Tidak. Apakah kata-kata seandainya di sini menggugat syariat? Tidak. Apakah seandainya di sana itu mengungkapkan penyesalan? Enggak. Lalu apa itu? Itu hanya mengabarkan, seandainya tidak saya rem, atau seandainya rem mobil saya blong, niscaya anak itu tertabrak. Bolehkah? Boleh, dan tidak terlarang. Untuk yang seperti ini ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ketika pamannya yaitu Abu Talib meninggal dalam keadaan musyrik, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memintakan ampunan untuk Abu Talib. Tapi dilarang oleh Allah, enggak boleh. Allah menurunkan ayat, maka nalin nabi walladzina amanu ma ayastaghfirul musyrikin. Tidaklah layak bagi orang, bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik, walau kanu abaahum, sekalipun orang musyrik itu bapak-bapaknya sendiri. Tidak boleh, ditegur, ditolak. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Jangan yang terlalu dahsyat azabnya, kasih yang teringan. Dikabul enggak doanya? Dikabul. Sehingga Abu Thalib karena mati dalam keadaan musyrik harusnya berada di tingkatan neraka yang paling bawah, terdongkrak, terkatrol, terangkat menjadi azab yang teringan. Jaringannya aja sedahsyat itu, cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai langsung ubun-ubunnya mendidih. Padahal ubun-ubun bagian yang terjauh dari tempat sendal. Sendalnya dipakai di kaki. Ubun-ubun paling jauh jaraknya dari kaki kita, tapi bergejolak, mendidih. Bagaimana kakinya, bagaimana yang lain-lainnya, waliyadzubillah. Tapi itulah yang siksa yang paling ringan di dalam neraka. Bagaimana kalau yang lebih berat lagi daripada itu? Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab neraka seringan apapun. Jadi Abu Thalib yang harusnya berada di neraka yang paling bawah menjadi yang paling atas. Berkat apa? Berkat doa Nabi SAW, syafaat beliau bagi pamannya. Berkaitan dengan hal itu Nabi mengatakan, laula ana lakana fiddarkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku. Nabi di sini mengatakan kata-kata apa? Seandainya. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib ini berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanya memberikan informasi tentang apa yang sudah terjadi. Mengabarkan bahwa Abu Thalib yang harusnya di dalam neraka yang paling bawah terangkat menjadi yang paling ringan berdasarkan atau berkat doa Nabi SAW kepada Allah SWT. Sehingga mengatakan kata-kata seandainya dalam rangka untuk memberitahukan kejadian yang memang sudah terjadi, maka dibolehkan, tidak apa-apa, ya. Berdasarkan hal itu, penggunaan kata-kata seandainya tidak bisa dikatakan terlarang secara mutlak, enggak. Tidak bisa juga dikatakan boleh secara mutlak juga, enggak. Tapi harus dirinci dengan rincian yang tadi sudah dijelaskan. Dari penjelasan tadi kita mengetahui bahwa hal yang terlarang dalam penggunaan kata-kata seandainya ada lima. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Kedua, dalam rangka menggugat takdir, mengkritik takdir. Ketiga, mengungkapkan penyesalan tentang apa yang sudah terjadi. Keempatnya, menggunakan kata-kata seandainya ya dalam rangka berhujjah dengan takdir dalam kemaksiatan yang dilakukannya. Seandainya Allah tidak mentakdirkan saya begini, sehingga akan begini loh. Ini takdir Allah, enggak boleh. Dan yang kelimanya, menggunakan kata-kata seandainya untuk mengangan-angankan apa? Keburukan. Maka kelima perkara tersebut terlarang. Adapun menggunakan kata-kata seandainya untuk mengangan-angankan kebaikan, boleh. Demikian juga mengatakan kata-kata seandainya untuk mengabarkan kejadian masa lalu secara objektif, itu pun juga dibolehkan. Seperti seandainya saya tidak bawa payung, niscaya saya basah kuyup. Umpamanya kita mau ke kajian dari rumah ke masjid dengan berjalan kaki, sebab dekat cuma setengah kilo gitu, 500 meter mah ya. Kagok pakai mobil, kagok pakai motor, jalan kaki. Tapi karena gelap kita bawa payung. Di tengah jalan brek, hujan besar. Kita buka payung. Kita katakan, seandainya saya tidak bawa payung, maka saya akan basah kuyup. Boleh enggak? Boleh. Karena itu hanya mengabarkan kejadian yang telah lalu. Tanpa ada gugatan terhadap takdir, terhadap syariat, dan hal-hal terlarang yang lainnya tadi. Contoh soal. Kita hadir di kajian. Ketika kajian kita ngobrol kayak ibu-ibu atau mengantuk atau browsing di tengah kajian, chatting di tengah kajian. Awalnya sih bikin status lagi ikut kajian Ustadz Fulan di Masjid Anu. Bikin status awalnya, tapi ada yang masuk. Kajian di mana? Di Masjid Anu dengan Ustadz Fulan, seru loh. Akhirnya sepanjang ngaji, chatting. Ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia tidak memperoleh manfaat ilmu. Di akhir kajian ada sesi, sebelum sesi tanya jawab, Ustadz memberikan kuis, pertanyaan mudah. Siapa yang bisa menjawab dikasih hadiah, buku, ada yang kemarin dikasih baju juga ya. Ustadz baik kalau ngasih pertanyaan dijawab dikasih hadiah. Biasanya begitu, kalau mustami pertanyaan berapa puluh pun gak ada yang ngasih hadiah. Canda aja, jangan dipakai serius. Enggak minta hadiah, ini canda. Hadiah dari Ustadz juga bukan dari pribadi, tapi panitia. Ini Ustadz ada hadiah, kasih. Ya. Nah, ketika Ustadz memberikan pertanyaan, dia sudah ngacung duluan, gak bisa jawab. Kenapa gak bisa jawab? Karena selama ngajinya mungkin chatting, browsing, ngobrol. Kayak siapa ngobrol? Kayak ibu-ibu atau melamun, ngantuk, tidur. Kayak siapa tidur? Kayak yang suka tidur. Akhirnya dia tidak bisa menjawab pertanyaan karena tidak memperhatikan. Lalu dia mengatakan, seandainya selama ngaji tadi saya fokus, konsentrasi dan mencatat, niscaya saya akan bisa menjawab pertanyaan tadi. Boleh apa tidak? Boleh, ya boleh. Boleh, karena itu bukan menggugat takdir, ya. Juga bukan menggugat syariat, ya. Dan seterusnya, wallahu a'lam bissawab. Baik. Itu mukadimah. Kenapa? Ini itu tadi mukadimah untuk menjelaskan apa? Menjelaskan kenapa muallif memberi judul secara terbuka tanpa memvonis. Arti secara terbuka, bab yang menjelaskan kata-kata lau. Tidak memvonis halal apa haramnya kata-kata itu digunakan. Kenapa terbuka seperti itu? Karena penggunaan kata-kata lau bisa boleh, bisa haram. Yang haram sudah dijelaskan, yang boleh juga sudah dijelaskan. Itu mukaddimah dalam bab ini. Adapun yang menjadi dalil tentang hal ini adalah, pertama, Al-Quran Surah Ali Imran 154. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Berkatalah orang-orang munafik, law kana lana minal amri syai'un, seandainya kita memiliki hak untuk berpendapat dalam hal ini, ma qutilna hahuna, niscaya sebagian kami tidak akan terbunuh di sini. Ini masih berkaitan dengan perang Uhud tadi. Syariat memutuskan ketika perang Uhud keluar semua, menyongsong musuh di luar kota Madinah, jangan di dalam kota Madinah. menyongsong musuh di sebuah tempat yang namanya Bukit Uhud. Sebagian orang munafik tidak setuju kan? Ya. Lalu mereka itu melihat hasilnya banyak kaum muslimin yang terbunuh, lalu mereka berkata, seandainya kita punya hak untuk berpendapat. Tapi karena tidak dikasih hak untuk berpendapat, artinya pendapatnya itu ditolak, tetap keluar. Mereka mengatakan, seandainya kita punya hak untuk berpendapat, niscaya sebagian dari kita tidak akan terbunuh di perang itu. Orang-orang munafik ini menggunakan kata-kata apa? Lau. Kata-kata seandainya. Tapi ini digunakan untuk menggugat apa? Syariat. Untuk menggugat syariat Allah. Syariat Allah menyatakan perang keluar ke sana, ke Bukit Uhud. Gitu ya. Pendapat yang lain-lain dari kalangan manusia ditolak. Ternyata berakibat sebagian kaum muslimin gugur. Sampai 70 orang atau lebih. Lalu mereka mengatakan, seandainya pendapat kita tuh yang diterima. Ya. Gak akan gini deh kejadiannya. Itu menggugat apa? Menggugat takdir. Kita akan bahas tafsir dari ayat ini. Pembahasannya Jumat yang akan datang. Karena sekarang sudah sebentar lagi memasuki sholat maghrib, kita hanya butuh waktu kurang dari setengah jam untuk bertanya jawab. Cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab kepada Al-Akh Abdul Ghaffar di Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Langsung, terima kasih. Kami ucapkan jazakumullah khair atas bahasan materi kajian ilmiah di sore hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz tadi, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan line telepon ke nomor 0218236543. Atau pertanyaan pesan singkat Anda dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah, di sini kita akan bacakan satu pertanyaan tadi dahulu dari pesan singkat yang telah masuk. Nam dari Abdullah yang bertanya, ya Ustaz, jika ada orang yang merasa sedih dan merasa rugi karena tidak bisa datang ke kajian, apakah perasaan sedih dan merasa rugi seperti ini dibolehkan? Syukran jazakallahu khairan. Tayyib, barakallahu fik. Ada orang yang sangat ingin hadir ke kajian, tapi karena ada uzur gak bisa. Mungkin dia sakit, mungkin hujan besar sedangkan dia cuma pakai motor dan tidak ada jas hujan. Lalu merasa sedih karena tidak bisa hadir di dalam melakukan, dalam menghadiri kajian itu. Boleh enggak? Itu bukan boleh, bagus, bahkan harus. Setiap muslim, mukmin harus merasa sedih bila dia mengalami kerugian secara dini atau syar'i. Rugi secara dini atau syar'i itu baik dalam bentuk tidak memperoleh pahala, padahal mestinya dia meraup pahala, atau tidak terhapus dosanya pada saat mestinya dosanya terhapus, atau memperoleh ilmu pada momen mestinya dia memperoleh ilmu, tapi karena hal-hal tertentu, halangan, dia tidak bisa memperolehnya, lalu sedih. Ya, itu bagus. Karena ini menunjukkan cinta akhirat, bukan cinta dunia. Kalau orang merasa sedih dan rugi, kehilangan dunia, kehilangan uang, kehilangan jabatan, rugi, sedih, banyak yang nangis, banyak yang depresi, ada yang gila, segala macam, ya, itu karena yang mereka kejar adalah dunia. Itu tidak boleh. Tapi kalau sedih karena kehilangan akhirat, sedih karena kehilangan karunia Allah yang syar'i, seperti tidak memperoleh ilmu syar'i, tidak memperoleh keutamaan hadir di majelis ilmu, tidak memperoleh keutamaan bermajelis dengan orang-orang soleh, lalu merasa sedih atas hal itu. Ya, itu hal yang bagus, hal yang dibolehkan dan hal yang harus dipelihara. Malah kalau senang asik, saya enggak ngaji bebas, enggak pegel ini pinggang gitu ya, senang dengan hal itu, nah, itu tanda tanya besar itu. Kamu kemana hadir di pengajian? Ya hadir dong. Rugi, kamu pasti pegal ya. Saya mah bebas tuh di rumah, bisa ini bisa itu. Itu tanda tanya itu. Kok merasa senang tidak memperoleh keutamaan ilmu dan menganggap rugi kepada orang yang hadir. Jadi ngaji dia selama ini gimana tuh? Tersiksa mungkin ya, terpaksa mungkin ya. Nah itu ya. Jadi bagus perasaan itu dipelihara. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya kita akan berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon di 021-823-6543. Baiklah, kita sapa yang pertama. Halo. Salam, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini? Ibu. Ya, ibu di Depok. Silakan langsung bertanya ini. Baik, apa yang telah disampaikan dari ibu di Depok tadi, bahwa beliau sudah 6 tahun tidak memiliki keturunan. Terbesit firasat bahwasanya Allah tidak mengabulkan doa yang beliau panjatkan. Mohon nasihat Ustaz untuk menepis hal-hal yang demikian ini, dan mohon nasihat untuk terkhusus ibu yang bertanya tadi. Baik. Barakallahu fiik ibu yang ada di Depok ya. Semoga Allah Azza wa Jalla segera mengaruniakan keturunan kepada ibu yang barusan bertanya ya. Tayyib, salah satu di antara bentuk rizki adalah anak-anak. Dan Allah lah yang menentukan siapa orang yang akan diberi anak dan siapa yang tidak. Allah Azza wa Jalla pun sudah memberikan beberapa resep bagaimana caranya agar kita bisa memiliki anak atau turunan, baik resep hissi atau syar'i. Resep hissinya resep yang logis, yang ilmiah, yang realistis. Pergilah ke dokter umpamanya, diperiksakan apa masalahnya, lalu diobati dari akar masalah tersebut. Itu ikhtiar hissi. Kalau dokter satu tidak bisa memberikan solusi, coba cari second opinion dari dokter lain, dari terapis yang lain, herbalis atau yang lain-lain, yang secara syar'i dibolehkan. Kedua, aspek syar'inya. Apa saja aspek syar'i yang bisa kita lakukan agar memperoleh keturunan? Pertama, tentu saja berdoa. Dan jangan putus asa, baru 6 tahun. Lihat Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim. kedua-duanya puluhan tahun tidak memiliki anak sampai tua sepuh. Di samping itu istrinya juga mandul, tidak memungkinkan punya anak. Secara logis gak bisa punya anak. Tapi kuasa Allah di atas segala-galanya. Mereka tidak pernah berputus asa dari berdoa. Sampai puluhan tahun, di masa-masa tua mereka, barulah mereka dikaruniai anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi yang secara hissi hampir mustahil punya anak. Sudah tua, istrinya mandul, tapi punya anak. Jadi jangan berputus asa untuk berdoa. 6 tahun itu belum seberapa. Teruslah berdoa pada masa-masa yang mustajab untuk berdoa. Tengah malam bangun, mintalah kepada Allah. Sering-seringlah saum. Ketika saum, berdoalah kepada Allah. Ketika safar, berdoalah kepada Allah. Ketika dapat musibah, sakit atau yang sejenisnya, berdoalah kepada Allah. Dan seterusnya pada doa-doa yang mustajab. Ya, ambil doa-doa dari Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka as-sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu doa-doa dari Al-Qur'an agar kita memperoleh anak-anak keturunan plus yang soleh-soleh, yang mampu mendirikan sholat dan seterusnya. Ya, itu ikhtiar syar'i yang pertama. Jangan putus asa, jangan putus asa. Keputusasaan dan mempertanyakan tidak diijabahnya doa kita oleh Allah, justru itu yang menyebabkan doa kita tidak diijabah. Kata Nabi SAW, yustajabu ya li ahadikum idza da'a malam ya'jal. Bahwa doa kalian itu ketika berdoa tidak akan dikabulkan, alias pasti akan dikabulkan selama dia tidak istijjal. Para sahabat bertanya, "Wamal istijjal ya Rasul? Apakah istijjal itu ya Rasulullah?" Istijjal itu terburu-buru. Terburu-buru yang di sini yang dimaksud adalah yaqul da'autu thumma da'autu thumma da'autu lam yustajabli. Aku sering berdoa, tapi kok enggak dikabulkan juga ya. Itu istijab. Terburu-buru minta dikabulkan doa. Padahal Allah akan mencari menetapkan waktu yang tepat bagi pengabulan doa orang tersebut ya. Jadi jangan putus asa dan jangan ada ucapan kok doa saya enggak dikabulkan juga, jangan ya. Belum saatnya yang tepat untuk dikabulkan doa. Jadi yang pertama, ikhtiar syar'i yang pertama adalah banyak-banyak berdoa. Kedua, banyak-banyak istighfar dan sedekah. Karena apa? Allah menjelaskan istighfar itu salah satu penyebab diberinya anak dan rizki yang melimpah oleh Allah Azza wa Jalla. Allah nyatakan itu dalam Al-Qur'an. Di antara surah Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin." Berkata Nabi Nuh, ya Allah, aku berkata kepada mereka, beristighfarlah kalian kepada Allah karena sungguhnya Allah maha pengampun. Kalau kalian beristighfar, maka Allah akan menurunkan hujan kepada kalian yang akan menjadi rahmat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan melimpahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak. Banyak istighfar menyebabkan kita ini diberi limpahan harta dan anak-anak. Itu janji Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya ketika ada seseorang sahabat datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, inni tazawwajtu wa lam yurzaq li walad." Ya Rasulullah, saya sudah lama nikah tapi saya belum diberi rezeki berupa anak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Min aina anta min kasratil istighfar wal was-shadaqah?" Kenapa kamu tidak memperbanyak istighfar dan sedekah? Hanya banyak istighfar dan sedekah. Fafa'ala, lalu dilakukan oleh orang ini. Dia melakukan banyak istighfar, banyak infak, bakar, banyak sedekah, dan ternyata dia setelah itu punya anak sampai 9 orang. Bayangkan. Dan hadis ini oleh para ulama dibahas dalam satu bab tersendiri yang diberi judul Bab Ilajul Aqim. Bab pengobatan bagi penyakit mandul. Apa obatnya? Obat syar'i. Apa obat syar'i itu? Ya berdoa, ya banyak istighfar, banyak sedekah. Yang kata para ulama termasuk di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, obat syar'i jauh lebih mujarab dibanding obat hissi. Obat hissi itu obat yang logis, obat yang secara logika ada hubungan sebab akibat antara obat itu dengan penyakit, itu disebut obat hissi. Ada obat hissi, ada yang manjur? Banyak yang manjur. Tapi obat syar'i jauh lebih manjur. Kadang-kadang yang tidak masuk akal, yang secara logika tidak mungkin, jadi mungkin. Contohnya apa? Pertama, kasus punya anaknya Ibrahim dan Zakaria pada usia tua di saat istri-istrinya apa? Mandul. Secara logika, gak bisa diterangkan kenapa itu terjadi dan punya anak. Lihat lagi kisah tentang 3 sahabat yang safar, kehabisan bekal, kemudian minta jamuan di suatu kaum, tidak dikasih. Lalu anak dari pimpinan kaum itu disengat binatang berbisa. Gak ada yang bisa menyembuhkan. Minta bantuan kepada sahabat tadi. Sahabat itu mau membantu dengan syarat apa? Minta upah berupa kambing. Apa yang terjadi? Diruqyah dengan bacaan Fatihah, ini obat syar'i. Sembuh seketika itu juga. Orang Sunda bilang saciduh metu, saucap nyata, tok cer. Seketika itu juga sembuh. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini menunjukkan pengobatan syar'i lebih mujarab daripada pengobatan hissi. Seandainya anak atau orang yang disengat binatang berbisa, ular tadi umpamanya, diberi obat hissi berupa disuntik serum, niscaya butuh apa? Proses, butuh waktu. Sekarang umpamanya disuntik serum, mungkin reaksinya besoknya ya. Besoknya baru terasa, itu pun gak akan sembuh total. Tapi dengan ruqyah syar'iyah sembuh seketika itu juga. Ini menunjukkan obat syar'i jauh lebih mujarab, mengalahkan logika manusia, mengalahkan mujarabnya obat hissi. Berdasarkan hal itulah, maka lakukan ikhtiar syar'i yang kedua. Yang pertama berdoa, yang kedua perbanyak istighfar sebanyak mungkin, dan perbanyak infak dan sedekah. Niscaya Allah akan memberikan apa-apa yang tidak diberikan kepada orang yang banyak istighfar, yang tidak banyak istighfar dan banyak tidak banyak sedekah ya. Perbanyak istighfar, perbanyak sedekah. Mudah-mudahan Allah azza wa segera memberikan keturunan kepada ibu yang bertanya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Abdul Ghafar terakhir ya. Jazakumullah atas jawaban yang telah disampaikan. Kembali di lain-lain telepon untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini, kita akan angkat kembali. Silakan. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Sena, Ustaz, di Pondok Kelapa. Ibu Sena ya. Ya. Silakan, depannya berapa? Ini mau menanyakan tentang surat Al-Kahf ayat 18 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan apakah pantas menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam perhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran. Mohon dibeli penjelasannya, Pak Ustaz. Az-Zuhruf ayat berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zuhruf ayat berapa tadi? Penjelasan berkenaan dengan surat Az-Zuhruf ayat ke-18. Ya, baik. Az-Zukhruf ayat yang ke-18. Allah Azza wa Jalla di dalam Az-Zukhruf ayat 18 ini menyatakan Auman yunasya'u fil hilyah wa huwa fil khisam ghairu mubin. Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan perhiasan sedangkan dia tidak dapat memberi alasan yang terang di dalam pertengkaran. Itu maknanya ya. Taib, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang menyembah manusia dengan asumsi manusia tersebut dianggap sebagai anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menyentil akal orang itu dengan menyatakan bahwa apakah patut enggak menjadi anak Allah orang yang kalian sembah? Orang itu dibesarkan dalam keadaan bergelimang dalam perhiasan, tapi tidak bisa memberikan alasan yang terang benderang di dalam pertengkaran yang terjadi di kalangan manusia karena dipertuhankannya dia. Ini disentil otak itu. Mungkin gak ada anak Allah tapi kayak gitu. Maka dengan disentilnya otak mereka, diharapkan mereka sadar bahwa manusia yang mereka anggap anak Allah itu pastilah bukan anak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak layak untuk disembah, untuk diibadati, untuk dikultuskan melebihi manusia pada umumnya. Disentilah mereka otaknya, akalnya agar berpikir dalam masalah ini, sehingga diharapkan dengan hal itu berhentilah dia dari perbuatan syirik yang dilakukannya dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wallahu a'lam bishawab, cukup sampai di sini dan sebentar lagi kita akan masuki waktu maghrib. Insyaallah materi ini kita akan lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.